Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala babun fi wujubi salatil jama'ati wa fadliha. Bab ya tentang wajibnya salat berjamaah dan keutamaannya. Maka salat jamaah adalah satu syiar di antara berbagai syiar Islam yang penting, itulah salat berjamaah di masjid. Kaum muslimin telah bersepakat bahasanya melaksanakan salat lima waktu di masjid min auqadit taat, termasuk ketaatan yang paling ditekankan, wa a'dhamil qurbat, dan kurbah amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling penting. Bahkan dia adalah a'zam wa adhar sya'iril islami, syiar Islam yang paling agung dan yang paling kentara, yang paling terlihat. Maka bukan min a'zam, namun a'zam sya'iril islam, syiar Islam yang paling agung. Maka karena dia adalah syiar Islam yang paling agung, ya, maka orang yang sebagian orang semangat untuk menampakkan sesuatu sebagai syiar, ya, maka perlu apakah itu betul-betul semangat untuk syiar Islam, maka perlu dilihat bagaimana sikapnya terhadap syiar Islam yang paling agung. Ini, kalau dia adalah seorang yang perhatian dengan syiar Islam yang paling agung, ya, ya, maka ya ini ya, maka itu pas ya. Tapi katanya dia melakukan dan itu dalam rangka syiar, namun syiar Islam yang paling agung saja diremehkan, ya, maka ini ada sesuatu yang tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk umat ini kegiatan berkumpul di waktu-waktu tertentu. Maka ada kegiatan kumpul sehari semalam, itulah salat lima waktu. Maka kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan salat lima waktu di masjid setiap harinya sebanyak lima kali. Ada juga perkumpulan sekali dalam satu pekan, yaitu perkumpulan untuk salat Jumat. Ini adalah perkumpulan yang lebih besar dari perkumpulan untuk sholat lima waktu. Ada juga perkumpulan yang berulang dalam setahun sebanyak dua kali, itulah perkumpulan dalam rangka mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini adalah perkumpulan yang lebih banyak, lebih besar daripada perkumpulan sholat Jumat. Karena perkumpulan untuk sholat Id dituntunkan, atau dalam sholat Id dituntunkan perkumpulan orang satu negeri, satu kota. Demikian juga ada perkumpulan sekali dalam satu tahun, yaitu perkumpulan dalam bentuk wukuf di Arafah. Dan ini adalah lebih besar daripada perkumpulan untuk melaksanakan salat Id. Karena perkumpulan di Arafah dituntunkan untuk kaum muslimin secara umum di segala penjuru dunia. Dan dituntunkan berbagai macam perkumpulan yang agung ini dalam Islam dalam rangka memberikan maslahat untuk kaum muslimin supaya yahsul terwujud atau wasul hubungan atau komunikasi di antara hubungan di antara mereka, hubungan dalam bentuk al-ihsan berbuat baik, al-ataf belah kasihan, wariayah dan perhatian. Wali ajil dan dalam rangka tawadud, menyambung hubungan rasa cinta, tahabub, menjalin rasa cinta di antara kaum muslimin di dalam hati. Dan supaya sebagian mengetahui kondisi sebagian yang lain. Ya, maka saat perkumpulan haji, maka ya, satu muslim dari satu negeri akan menanyakan bagaimanakah keadaan muslim di negeri yang lain, saling mendoakan, saling menghibur. Maka demikian juga di perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. Maka diharapkan setelah gara-gara perkumpulan ini maka mengetahui keadaan kaum muslimin yang lain, Fayakumuna, lalu mereka pun melakukan kegiatan membesuk orang sakit, mengantar jenazah, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka saat karena kumpul sholat Jumat atau sholat lima waktu, maka kita dapat kabar, oh fulan sakit. Maka karena kebetulan kumpul, ayo kayak gitu kita bareng-bareng membesuk, menjenguk. Nah, ini tidak akan terwujud jika orang tidak kumpul. Nih, orang sibuk dengan urusannya masing-masing, kegiatannya cuma keluar rumah untuk kerja, masuk rumah pulang kerja, habis itu tidak ada perkumpulan sosial. Ya, maka orang tidak tahu ini sakit atau meninggal, tidak tahu. Nah, dengan adanya perkumpulan ini, maka orang yang hadir kan berarti sehat. Kok tidak lama tidak kelihatan, perlu ditanyakan. Ya, bagaimanakah keadaannya? Kemudian wali ajal idhari kuwatil muslimin, dan perkumpulan ini tujuannya adalah untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin, dan bahasanya kaum muslimin itu saling mengenal. Wa talahuqihim, dan saling menyatu. Ya, maka dengan hal tersebut kaum muslimin membuat tidak suka, membuat marah musuh-musuhnya, yaitu orang kafir dan munafik. Dan dalam rangka menghilangkan manfaat yang lain adalah menghilangkan apa yang dijalin oleh setan jin dan manusia di antara kaum muslimin berupa permusuhan, putus hubungan, wal ahqad, dan kedengkian. Maka karena sehingga terwujudlah al-i'tilaf, kesatuan, wa istima'ul qulub, dan persatuan hati, persatuan alal birri wa taqwa, untuk melakukan kebaikan dan taqwa. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, janganlah kalian berselisih saat sholat berjamaah, saat menata shaf, sehingga dampaknya adalah hati kalian berselisih. Dan perselisihan berkaitan dengan sholat jamaah yang paling besar adalah yang satu berangkat, yang satu tidak mau berangkat. Ini perselisihan yang paling besar, dan ini dampaknya adanya permusuhan di dalam hati. Dan di antara manfaat sholat berjamaah adalah ta'limul jahil, mengajari orang yang tidak tahu, dan belajarnya orang yang tidak tahu dari orang yang tahu. Maka orang yang belum begitu tahu tata cara sholat, dia bisa memperhatikan orang yang berilmu yang sholat, oh sholat itu begini dan begitu. Maka dia bisa belajar secara praktek, dengan praktek nyata, melihat praktek nyata. Demikian juga mudhafaatil ajr, berlipat gandanya pahala. Manfaat yang lain adalah semangat untuk melakukan amal soleh ketika seorang muslim menyaksikan saudaranya kaum muslimin yang lain melakukan berbagai macam amal soleh, lalu dia pun ikut-ikutan dengan kaum muslimin yang lain. Maka semangat beribadah ketika kumpul dengan banyak orang, kumpul dengan banyak orang taat, itu bukan riya. Semangat beribadah, bertambahnya semangat ibadah ketika kumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, itu bukan riya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, salat berjamaah lebih unggul daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat, dalam riwayat yang lain 25. Maka salat berjamaah adalah fardun ala rijal, kewajiban atas laki-laki, dan itu fil hadar was safar. Bukan hanya ketika mukim fil hadar, ketika tidak bepergian, namun demikian juga ketika safar. Maka ketika safar tetap ada kewajiban sholat berjamaah. Jika dia statusnya nazil, statusnya singgah di tempat tujuan, ya, maka ada kewajiban sholat berjamaah dengan kaum muslimin di tempat tersebut. Ya, karena dia mendengar adzan, dan siapa yang mendengar adzan dan tidak memiliki uzur, maka ada kewajiban untuk mendatangi panggilan adzan yang memanggil hayya 'alas shalah, mari sholat di sini. Dan jika dalam keadaan sa'ir, jika dalam keadaan berkendaraan, jika dalam keadaan berkendaraan, maka ada kewajiban untuk sholat berjamaah dengan sesama rombongan. Demikian juga wajib dalam kondisi aman tentram dan dalam kondisi ketakutan karena mau perang. Wujuban ainiyan, kewajibannya bukan fardu kifayah namun fardu ain, menurut pendapat yang paling kuat. Dalil tentang hal ini adalah Quran, Sunnah, praktek kaum muslimin dari generasi ke generasi, khalfan an salafin, yang diwarisi oleh orang belakangan dari generasi sebelumnya. Dan karena itulah maka masjid dimakmurkan. Apa sih makmurnya masjid? Salat jamaah. Salat jamaah. Gimana kalau salat jamaah tidak fardu ain, cuma sunnah, cuma sunnah, semuanya kemudian bersepakat untuk meninggalkannya, meninggalkannya karena merasa oh ini sunnah, apa yang terjadi? Terbengkalainya masjid. Maka kegiatan pokok yang menjadi tolak ukur masjid itu makmur dan tidak adalah sholatul jamaah. Wa utibalaha, kemudian ditetapkan untuknya adanya imam dan muadzin yang negara pada dasarnya punya kewajiban untuk membiayainya, memberikan gaji untuknya. Wa syuri'a, dan disyariatkan panggilan, ya, ajaan untuk melaksanakan sholat tersebut dengan suara yang lantang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah Ta'ala berfirman tentang dalam kondisi ketakutan, musuh sudah di hadapan, dan jika engkau ada di tengah-tengah mereka pasukan, tegakkanlah sholat. Fa'akum talahumu sholat, talahum engkau menegakkan sholat untuk mereka, faltakum ta'ifatum minhum, maka hendaknya sebagian pasukan sholat berjamaah bersamamu. Dan yang lain berjaga-jaga, dan kemudian nanti ada apa, pertukaran agar semua sholat berjamaah. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan sangat wajibnya sholat berjamaah. Karena tidak ada keringanan bagi kaum muslimin untuk meninggalkan sholat berjamaah dalam kondisi ketakutan, musuh sudah ada di hadapan. Maka seandainya tidak wajib, tentu udzur yang paling utama untuk menggugurkan sholat berjamaah adalah kondisi perang. Karena berjamaah dalam sholat dalam kondisi perang, itu berdampak ditinggalkannya berbagai macam kewajiban sholat. Maka banyak gerak yang pada dasarnya tidak boleh jadi boleh. Dalam rangka untuk supaya tetap berjamaah dalam kondisi sudah hampir perang. Maka seandainya bukan karena sangat wajibnya sholat berjamaah, maka tentu kewajiban-kewajiban ini tidaklah ditinggalkan. Tentu tidaklah ditinggalkan berbagai kewajiban karenanya. Karena dimaafkan dalam sholatul khauf, sholat berjamaah dalam kondisi takut, berbagai macam perbuatan min ajliha dalam rangka supaya tetap berjamaah. Dan dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahalanya, pahala salat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan. Niscaya mereka akan mendatangi dan melaksanakan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah meskipun harus merangkak. Maka kalau kita lihat redaksi awal redaksi hadis, salat yang paling berat adalah salat isya dan salat subuh, tidak ada di sana kata-kata jamaah. Namun yang dimaksudkan adalah berjamaah, salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Dari mana itu bisa kita simpulkan? Di antara indikatornya adalah la atauhuma walau habwan. Di antara indikatornya, indikator bahasanya yang dimaksudkan adalah salat isya berjamaah dan subuh berjamaah adalah niscaya mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Mendatangi berarti ada kegiatan pergi. Ini dengan merangkak, ini tentu tidak perlu dilakukan kalau itu di rumah. Sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan sholat supaya dilaksanakan, dan kuperintahkan seseorang untuk jadi imam penggantiku, ngimami banyak orang, kemudian summa intalaqa ma'i birijalin, dan pergilah bersamaku sejumlah orang yang membawa satu ikat kayu bakar. Bersama mereka satu ikatan kayu bakar ke tempat orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah, kemudian kubakar rumah-rumah mereka dengan api. Maka sisi pendalilan dari hadis ini untuk kesimpulan wajibnya sholat berjamaah ada dari dua sisi. Yang pertama adalah Nabi memberikan vonis bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, terutama isya dan subuh, sebagai orang munafik. Dan orang yang meninggalkan amal yang sunnah tidaklah kita sebut munafik. Maka ini menunjukkan bahasanya mereka telah takhallafu, meninggalkan kewajiban. Sisi yang kedua, Nabi SAW berhasrat dan berkeinginan untuk menghukum mereka karena meninggalkan sholat berjamaah. Dan hukuman itu hanya ada karena meninggalkan kewajiban. Dan yang menghalangi Nabi SAW untuk tanfidh, melaksanakan hukuman ini, adanya orang-orang di rumah, yaitu perempuan dan anak-anak kecil, yang tidak terkena kewajiban sholat berjamaah, namun ikut kena dampak susahnya gara-gara perbuatan ayahnya atau suaminya, mereka pun harus kehilangan rumah. Nah, maka Nabi tidak ingin mempertimbangkan ulang keinginan beliau karena kasihan dengan mereka-mereka ini, perempuan dan anak-anak. Kemudian pelajaran lain dari hadis ini menunjukkan bahasa di antara uzur tidak sholat berjamaah adalah sejumlah orang yang bertugas untuk memantau tertibnya sholat berjamaah. Maka Nabi katakan, aku akan pergi dengan sejumlah orang, berarti tidak ikut di masjid. Aku pasang orang jadi imam di masjid, aku sendiri dengan sejumlah orang, kemudian pergi patroli ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Maka ini menunjukkan misalnya di antara uzur yang membolehkan seorang untuk tidak berjamaah adalah karena dia berpatroli untuk tertibnya sholat berjamaah. Yang ini adalah maslahatnya adalah maslahat yang umum dan maslahat yang besar. Maka dikiaskan dengan hal ini, orang-orang yang harus bertugas untuk kepentingan maslahat umum. Maka orang-orang yang bertugas untuk kepentingan maslahat umum, penjaga kereta api, palang pintu kereta api misalnya, maka mendapatkan pengecualian. Tidak sholat berjamaah, untuk dia tidak mengapa, meskipun ya tentu perlu di rolling sehingga tidak kemudian panjang tahun dia di situ terus tidak pernah sholat berjamaah. Demikian juga orang-orang yang diperlukan untuk keamanan, semisal security, dan sehingga tidak semua ada yang jaga harta, menjaga benda-benda yang berharga, sehingga dia tidak ikut berjamaah. Maka ini adalah maslahat umum. Maka orang yang memang bertugas untuk kepentingan maslahat umum semacam ini boleh tidak sholat berjamaah. Namun hendaknya perlu di rolling agar tidak terus menerus. Kemudian dalil yang lain tentang wajibnya sholat berjamaah adalah ada dalam Sahih Muslim, ada seorang yang buta mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka dia minta pada Nabi untuk diberi keringanan sholat di rumah. Maka pada awalnya Nabi memberikan keringanan. Setelah dia berpaling mau pulang, Nabi kemudian panggil dan menanyakan, "Hal tasma'un nida'a?" Apakah engkau mendengar suara adzan? Dia katakan iya. Fa'ajib, kalau gitu datangilah panggilan adzan. Jadi panggilan adzan ada kata-kata hayya 'alas shalah, mari sholat di sini. Hayya 'alal falah, dan sholat di sini adalah kemenangan. Mari dapatkan kemenangan. Maka datangilah ajakannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk hadir ke masjid untuk sholat berjamaah dan memenuhi panggilan adzan, padahal dia menjumpai kesulitan untuk pergi ke masjid, buta, tidak ada yang nuntun. Maka bagaimanakah yang melek yang kemudian tidak perlu penuntun? Maka hal ini dalil wajibnya sholat berjamaah. Dan wajibnya sholat berjamaah itu sudah satu hal yang tepat teri pada hati orang-orang yang beriman di generasi awal umat ini. Oleh karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walaqad ra'aituna," sungguh kami ingat, tidak ada yang berani meninggalkan salat berjamaah di masa Nabi illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kecuali orang munafik yang terang-terangan dan sudah tidak lagi malu-malu. Kalau dia dicap munafik. Walaqad kana rajulu yu'ta biha, dan sungguh ada seorang yang yu'ta bihi, didatangkan ke masjid, yuhada baina rajulain, dipapah di antara dua orang, hatta yuqama fi shaff, sehingga dia bisa berada di barisan salat. Ada sini dalil semangat para sahabat untuk salat berjamaah meskipun mereka sakit. Ya, dengan sakit yang parah, mereka demikian cinta salat berjamaah, sehingga meskipun sakit parah mereka berupaya untuk tetap ke masjid, meskipun harus menyusahkan tetangga, meskipun harus menyusahkan anak dan kerabat, minta dituntun, minta dipapah, bukannya dituntun, dipapah lebih parah daripada sekedar dituntun, dipapah dengan dua orang, di antara dua orang kiri kanan memapahnya. Ya, ini tentu sangat merepotkan orang lain. Karena demikian besar cinta mereka dengan salat berjamaah, maka ini pun mereka lakukan. Maka hadis ini dalil bolehnya orang sakit untuk tetap ke masjid untuk salat berjamaah, meskipun sebenarnya mereka punya uzur seandainya salat di rumah. Namun seandainya mereka memaksakan diri ke masjid, maka itu tidak terlarang dan tidak tercela. Bahkan itu satu hal yang satu mangkibah, satu keistimewaan, sehingga diceritakan oleh Ibnu Mas'ud di sini. Demikian juga hadis yang lewat tapi mengatakan niscaya mereka akan mendatanginya meskipun sambil merangkak. Ya, tentu tidak akan jalan ke masjid sambil merangkak kecuali orang yang sakit. Dan sakitnya tentu bukan sakit yang ringan, sekedar sakit gigi atau tidak mungkin sampai harus jalan merangkak, migrain, tidak. Maka tidak mungkin harus kalau untuk jalan sambil merangkak harus sakit yang lebih parah lagi, tidak semata-mata sakit semacam itu. Fadalah dalika, maka riwayat perkataan Ibnu Mas'ud ini dalil telah terpatrinya kewajiban salat berjamaah di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidaklah mengetahui kewajiban ini kecuali min jihatin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang maklum bahasanya, satu perkara yang hanya ditinggalkan oleh orang munafik adalah perkara yang wajiban alal a'yan, adalah satu hal yang wajib aini. Lihat kelimam Ahmad dan yang lainnya, marfu'an sabda Nabi, al-jafa'u kulal jafa', kurang ajar yang betul-betul kurang ajar, kekafiran dan kemunafikan, siapa yang mendengar munadillah, mu'adzin, mengajak untuk sholat, mengajak kepada keberuntungan, namun dia tidak mau mendatanginya. Dan terdapat dalam hadis yang menyatakan bahasanya Abdullah alal jamaah, tangan Allah alal jamaah, atas al jamaah. Kalau berdasarkan konteks hadis ini dibawakan, jamaah di sini artinya salat berjamaah. Faman sadza sadza finnar, maka siapa yang nyeleneh, maka jangan nyeleneh sendirian masuk neraka. Ya, al-jamaah di sini dimaknai oleh penulis, maknanya salat berjamaah. Dan siapa yang jeleneh, artinya tidak ikut salat berjamaah, maka diancam dengan neraka. Maka ini menunjukkan bahasanya salat berjamaah adalah fardu ain, dan meninggalkannya adalah satu hal yang haram dan dosa. Bahkan jika pemahaman penulis di sini tepat, meninggalkannya adalah dosa besar karena terancam dengan neraka. Ibn Abbas ditanya tentang seorang yang rajin sholat malam dan setiap hari itu puasa, namun tidak pernah ke masjid sholat berjamaah. Maka beliau mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Maka meninggalkan sholat berjamaah menurut Ibn Abbas adalah dosa besar karena terancam dengan neraka. Nas'alullah al-afiyah wa taufiq. Kita mohon pada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari keburukan dan memberikan taufik kepada kita untuk mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Innahu sami'un mujib, dia maha mendengar lagi maha mengabulkan permohonan. Kemudian hukum orang yang meninggalkan salat berjamaah, wa matan aqidu bi salatul jamaah, dan berapa orang minimal untuk terbentuknya salat berjamaah. Maka orang yang meninggalkan salat berjamaah kemudian jika dia salat sendirian, maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia ma'dzur, dia punya uzur, punya alasan yang kuat untuk meninggalkan salat berjamaah karena sakit atau kondisi ketakutan. Kondisi ketakutan, contohnya keadaannya keadaan gawat, ada jam malam. Ini ada jam malam karena kondisinya rusuh, negerinya sedang caos. Maka ini ada jam malam dari aparat, pokoknya tidak boleh ba'dal maghrib keluar rumah misalnya. Maka ini kondisi ketakutan. Dan bukanlah kebiasaannya meninggalkan sholat berjamaah seandainya bukan karena uzur ini. Maka tetap tercatat untuknya pahala orang yang sholat berjamaah menimbang hadis sahih, idza maridul abdu aw safara, jika seorang hamba itu sakit atau berpergian, kutiba lahu maka ya'malu sahihan mukima, tercatat untuknya semua amal yang biasa dia kerjakan ketika sehat dan ada di rumah. Maka siapa yang bertekad untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan tekad yang tegas dan bulat, akan tapi hala dia dihalangi untuk bisa mewujudkan hal tersebut karena oleh satu udzur syar'i, alasan yang bisa dibenarkan, maka dia statusnya seperti orang yang salat berjamaah liniyatihi at-thayyibah, karena niatnya yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat berjamaah li ghairi udhrin, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maka jika dia sholat sendirian, maka ulama berselisih pendapat, sahkah sholatnya? Sahkah sholatnya? Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim mengatakan sholatnya tidak sah. Sholat dan tidak sholat bagi dia sama saja. Namun yang benar menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, sholatnya sah. Namun dia berdosa, akan tapi dia merugi, yaitu kehilangan pahala yang sangat besar dan pahala yang banyak. Karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Demikian juga dia kehilangan ganjaran langkah kaki yang dilangkahkan oleh orang yang pergi ke masjid. Di samping dia rugi karena kehilangan pahala yang demikian banyak, dia berdosa dengan dosa yang besar karena meninggalkan kewajiban tanpa ada udzur, melakukan kemungkaran yang wajib diingkari. Melakukan kemungkaran yang wajib tak dibuhu diberi hukuman oleh penguasa sehingga kembali ke jalan yang benar. Nah, kemudian setelah kita mengetahui wajibnya sholat berjamaah, maka di manakah tempat sholat berjamaah? Apakah semua tempat yang penting berjamaah, ataukah ada tempat khusus? Maka ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, tempat pelaksanaan sholat berjamaah dalam masjid, dalam rangka menampakkan syiar Islam. Dan tidaklah disyariatkan memakmurkan masjid kecuali untuk menjadi tempat sholat berjamaah. Maka mengadakan sholat berjamaah di selain masjid, maka itu ta'tilun laha, berarti menganggurkan masjid, menihilkan fungsi masjid. Allah Ta'ala berfirman, di rumah-rumah yaitu masjid yang Allah izinkan agar turfa' ditinggikan dan diingat di tempat tersebut namanya. Yusabbihu lahu bertasbih, untuk memuji Allah di tempat tersebut di pagi dan sore, rijalon, sejumlah orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli untuk mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Mereka khawatir dan mereka merasa takut pada satu hari yaitu hari kiamat, hari di mana hari tersebut jantung dan pandangan mata itu tatakallab berbalik-balik. Dan Allah Ta'ala berfirman, hanyalah yang orang-orang yang makmurkan masjid-masjid Allah, orang yang betul-betul beriman pada Allah hari akhir dan menegakkan sholat. Maka dalam dua ayat yang mulia ini, tanwihun terdapat pujian terhadap masjid dan orang yang makmurkan masjid. Dan adanya janji bagi orang yang memakmurkan masjid dengan ganjaran yang banyak. Maka fi dhimni dhalika, maka secara tidak langsung, dhimni, secara tidak langsung, secara tidak lugas, dua ayat ini adalah celaan terhadap orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Dan diriwayatkan, kata-kata yang diriwayatkan menunjukkan, mengisyaratkan kelemahan, dan memang hadis ini ada hadis yang dhaif. Kalau marfu, Nabi mengatakan tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Yang benar ini ada status yang mauquf, perkataan Ali ibn Abi Thalib. Dan dari Ali misluhu, kalimat yang semisal. Nah, dari Ali berarti mauquf. Yang mauquf yang sahih. Kalau marfu' dhaif. Kemudian Ali menambahkan, wajarul masjid man asma'uhul munadi. Yang pengertian tetangga masjid adalah orang yang munadi, muadzin, itu bisa mendengarkan suara adzannya sampai ke orang tersebut. Ya, tentang atsar dari Ali di sini dikatakan diatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Maka ini sahih mauquf dhaiful marfu'. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan siapa yang merenungkan hadis-hadis yang ada dengan benar-benar perenungan, maka akan jelas baginya bahwa mengerjakan sholat di masjid itu fardu ain, kecuali karena satu kondisi yang menyebabkan boleh meninggalkan sholat berjamaah. Adapun meninggalkan hadir ke masjid bukan karena udzur, itu sama persis dengan meninggalkan sholat berjamaah itu sendiri karena udzur, tanpa udzur. Dan mengatakan tidak berjamaah di masjid jika itu tanpa udzur itu sama dengan tidak berjamaah. Sama dengan tidak berjamaah tanpa udzur. Dengan kesimpulan ini maka ya, seragamlah, saling berkecocokanlah berbagai macam hadis dan jami'ul athar dan semua riwayat. Maka semua riwayat yang menunjukkan kali itu tidak berjamaah di masjid, maka itu ada satu arid, ada satu faktor, ada satu alasan yang membolehkan untuk tidak berjamaah. Dan di antara dalilnya, dalil kalau itu di masjid, Nabi mengatakan bahasanya berjamaah yang diperintahkan adalah memenuhi panggilan muadzin. Dan muadzin itu di masjid. Demikian juga Nabi akan membakar orang-orang yang tidak ke masjid. Maka orang-orang tersebut tidak bisa beralasan, wahai Nabi saya sholat berjamaah di rumah. Karena mereka datang di masjid tidak ada, ditatangi di rumah, rumahnya dibakar. Maka seandainya berjamaah di rumah itu menggugurkan, ya, maka rencana Nabi tadi tidak ada maknanya. Maka semua orang di rumah akan bisa beralasan, wah, Nabi saya berjamaah dengan istri. Ya. Anda zalim, wah, Nabi juga bakar rumah saya. Tidak. Demikian juga di hadis akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Demikian juga perkataan Ibnu Mas'ud dipapah pakai dua orang. Ini semua menunjukkan kalau jamaah yang diwajibkan adalah jamaah di masjid. Memang ada sejumlah ulama yang menerima wajibnya salat berjamaah namun mengatakan tempatnya bebas. Namun yang rajih, namun yang tepat, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, bahasanya jamaah yang dimaksudkan adalah jamaah di masjid. Kemudian dan Allah Ta'ala ada mengancam orang yang mengosongkan masjid dan tidak mau menegakkan jamaah di masjid. Dengan Allah katakan, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid Allah untuk disebut di sana namanya dan berupaya untuk merobohkan masjid. Mereka-mereka itu tidak boleh bagi mereka masuk masjid kecuali dalam kondisi takut untuk mereka di dunia ini kehinaan dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar. Maka mengadakan salat berjamaah di luar masjid itu akan mengosongkan masjid atau minimal mengurangi jumlah orang yang salat di masjid. Meminta maka lalu dari sana, maka ini berdampak mengurangi urgensi pentingnya sholat dalam jiwa. Padahal Allah mengatakan di rumah-rumah yang Allah izinkan agar ditinggikan dan disebut-sebut namanya. Yang dimaksud dengan memuliakan atau meninggikan masjid, meninggikan rumah-rumah, yaitu masjid mencakup meninggikan secara konkret dan secara makna dan secara abstrak. Ya, meninggikan dalam artian memuliakan. Meninggikan dalam artian memuliakan bukan membuat bangunan masjid yang tinggi ya. Namun memuliakan. Maka memuliakan masjid itu boleh jadi beliau katakan pemuliaan konkret. Pemuliaan konkret apa? ya, membersihkan masjid dari kotoran, ya, tidak mengotori masjid, membersihkan masjid. Ya. Maka ini bentuk memuliakan masjid secara fisik. Dan ada memuliakan masjid secara maknawi, secara abstrak. Ya, dengan masjid tersebut dimanfaatkan untuk sholat berjamaah. Bahkan inilah pemuliaan masjid yang paling pokok. Orang yang memuliakan secara fisik, wah, maka masjidnya demikian mengkilap, satu titik debu pun tidak ada, wangi, macam-macam. Namun tidak ada yang sholat. Apakah penduduk kampung itu memuliakan masjid ini? Tidak. Meskipun masjidnya wangi, bersih, mengkilap. Namun ketika tidak diisi dengan salat berjamaah, penduduk kampung ini tidak memuliakan masjidnya. Kullu dzalika matlubun, dua-duanya diperintahkan. Memuliakan masjid secara konkret diperintahkan, ya, dengan membersihkan masjid, kemudian memberikan harum-haruman untuk masjid, dan memuliakan masjid secara abstrak juga diperintahkan. Akan tetapi, jika ada kebutuhan untuk mengadakan sholat berjamaah di luar masjid, semacam orang-orang yang ada adalah para pekerja, pegawai, dan yang beliau maksudkan di sini adalah PNS, di kantor-kantor pemerintahan dan di mujamaah amalihim, di komplek perkantoran. Ya, terdapat banyak kantor, ada satu wilayah yang di situ semuanya isinya kantor semua. Tidak ada penduduk di situ. Itu bukan wilayah penduduk. Ini, orang tidak ada yang tinggal di situ, namun ada satu wilayah itu komplek perkantoran. Di situ tidak ada orang yang penduduk yang tinggal. Maka jika mereka sholat di komplek perkantoran, karena ahzam lil amal, maka ini bisa lebih tegas untuk kepentingan kerja. Karena bisa lebih dipantau, bisa lebih dipantau orang kemudian tidak istirahat sholat, kemudian tiduran, akhirnya balik lagi ke kantor sudah jauh di luar jam istirahat misalnya. Maka ini lebih menguntungkan untuk kerja. Karena tidak ada alasan, maaf Pak, saya datang kembali telat karena ketiduran tadi. Ya cuma geledaan, kok kemudian bablas ini balik-balik kok sudah 2:30. Nah. Alasannya ketiduran di masjid. Ya. Kalau kemudian sholatnya di perkantoran bisa lebih dikontrol. Ya, seandainya dicari juga lebih gampang. Dan kalau kemudian harus pergi keluar komplek perkantoran, nah, di masjid mana dia sholat tidak tahu. Karena demikian banyak masjid yang ada. Wakana fi dzalika, dan dengan sholat di komplek perkantoran itu bisa para pekerja karyawan tersebut dipaksa, diharuskan untuk hadir sholat di masjid dan melaksanakannya. Namun wala yata'atol, dan tidaklah minjaro idzalika, karena sebab itu tidaklah terkosongkan masjid yang ada sekeliling mereka karena adanya orang-orang yang sholat di masjid tersebut selain mereka. Fala'allahu, maka mudah-mudahan dalam kondisi semacam ini menimbang mubarirat, alasan-alasan ini tidak mengapa sholat di komplek perkantoran, sholat di musola kantor. Jika memang tujuannya semacam itu, supaya orang bisa lebih disiplin untuk kerja, ditambah lebih bisa jika atasannya adalah orang yang baik, bisa lebih dikontrol supaya semuanya sholat berjamaah, maka tidak mengapa. Kemudian minimal orang untuk terbentuknya sholat berjamaah adalah 2 orang. Karena jamaah diambil dari kata-kata istima', kumpul. Dan 2 orang adalah minimal untuk terwujudnya jamaah. Berdasarkan hadis Abi Musa, marfu'an sabda Nabi, 2 orang atau lebih itu jamaah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan berdasarkan hadis Nabi, siapakah yang mau bersedekah kepada orang ini yang datang ke masjid pada saat sholat di masjid sudah bubar? Maka Nabi mengatakan, siapa yang mau berjamaah dengannya dengan menggunakan kalimat, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini dan cuma dibutuhkan 1 orang. Berarti minimal jamaah 2 orang. Lalu ada 1 orang yang berdiri kemudian sholat menemaninya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, hadhani jama'atun, 2 orang ini berjamaah. Dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan menimbang perkataan Nabi kepada Malik ibn al-Huwairith, hendaklah jadi imam yang mengimami kalian berdua yang paling tua usianya. Karena Malik bin Huwairith mau bepergian dan itu cuma 2 orang saja. Maka Nabi tetap perintahkan berjamaah, dan ada di sini dalil musafir wajib berjamaah. Karena Malik bin al-Huwairith ini mau safar dan dia berdua. Maka Nabi katakan, tidaklah salah satu jadi yang paling tua jadi imam. Kenapa? Karena ilmunya sama. Sama-sama datang ke Madinah, masuk Islam, kemudian belajar dengan Nabi. Maka ilmunya sama. Tidak ada yang membedakan antara keduanya kecuali usia. Maka Nabi perintahkan yang jadi imam yang paling tua. Dan ini ketika mau safar pulang ke kampung halaman. Ini dalil wajibnya sholat berjamaah bagi musafir. Dan wajibnya adalah bersama ketika mereka itu sair dalam proses perjalanan. Maka wajibnya adalah dengan rombongan yang bersama mereka dalam dalam safar. Dan diceritakan adanya ijma' ulama dalam masalah ini. Biasanya 2 orang sudah berjamaah. Dan dibolehkan bagi perempuan untuk hadir sholat berjamaah di masjid dengan izin suaminya. Ini yang pertama. Dengan izin suaminya. Kemudian yang kedua, ghairu mutatayyibat, tanpa memakai minyak wangi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ghairu mutabarijat, tanpa melakukan hal-hal yang menarik perhatian lawan jenis. Pakaian yang menarik. Sebenarnya memakai minyak wangi bagian dari tabarruj. Wallahu a'lam, ini adalah atful 'am 'alal khas. Kalau mutatayyibat, karena mungkin banyaknya mutatayyibat memakai minyak wangi, maka diberi kemudian ditonjolkan. Jadi secara khusus disebutkan. Dan mutabarijah, tidak melakukan hal-hal yang menarik perhatian lawan jenis secara umum. Boleh jadi dengan pakaian yang warna-warni atau kemudian warna yang ngejreng, atau kemudian pakai sepatu atau sandal hak tinggi supaya menarik perhatian. Wah, kok ada yang tinggi sekali itu, siapa ya? Kemudian berikutnya, ma'atasattur attam, dan menutup diri secara sempurna, berpakaian yang menutup aurat secara sempurna. Kemudian syarat berikutnya, al-ibti'at an mukhallatatir rijal, ketika berangkat dan pulang itu menjaga diri, menjauhkan diri dari berbaur dengan laki-laki. Kemudian berada di belakangnya sop laki-laki. Ini syarat-syarat bolehnya perempuan salat berjamaah di masjid. Kita katakan boleh karena para sahabiah hadir ke Masjid Nabawi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dianjurkan bagi perempuan untuk hadir di majelis-majelis majelis-majelis wa'zi, majelis-majelis berisi nasihat keagamaan, dan majelis-majelis ilmu dalam posisi bersendirian terpisah dari laki-laki. Kemudian pendapat penulis Mulaksa Al-Fiqhi, beliau menyampaikan dianjurkan bagi perempuan untuk sholat berjamaah dengan sesama perempuan, yang itu adalah diadakan terpisah dari laki-laki, baik imamnya adalah perempuan atau diimami oleh laki-laki. Sebagaimana sholat tarawih di masa Umar, maka Umar memasang dua imam laki-laki, satu untuk imami jamaah laki-laki dan satu untuk imami jamaah perempuan. Dan dalil dianjurkannya perempuan untuk berjamaah dengan sesama perempuan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Waraqah agar dia memiliki muadzin, dan memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami ahli dariha, penghuni rumahnya, diat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Dan dilakukan oleh, selain Ummu Waraqah, ini juga dilakukan oleh sejumlah sahabiyah. Tepatnya ada dua riwayat, yaitu dari Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah sebagaimana di catatan kaki. Ditambah keumuman sabda Nabi SAW, salat berjamaah lebih unggul daripada salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Ya, maka alasan beliau menganjurkan perempuan untuk mengadakan jamaah dengan sesama perempuan, misalnya ya, pertama hadis Nabi tentang keutamaan sholat berjamaah yang bersifat umum, kemudian yang kedua adalah hadis Ummu Waraqah, kemudian yang ketiga adalah praktek sahabiyah yang melaksanakan sholat berjamaah, yaitu Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah. Ya, maka jamaah dengan sesama perempuan, perempuan mengadakan jamaah dengan sesama perempuan, satu hal yang pada dasarnya diperselisihkan ulama, dianjurkan ataukah tidak. Pendapat yang diambil oleh penulis buku ini adalah dianjurkan. Ada pendapat yang lain mengatakan boleh dikerjakan namun tidak dianjurkan, mubah namun tidak mustahab. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di Sarhul Mumti', mubah, boleh, nanti tidak dianjurkan. Kalau diadakan, mereka mengadakan, enggak dilarang, enggak dicela, namun tidak dimotivasi untuk itu. Dan di antara hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam masalah ini adalah status hadis hadis Ummu Waraqah. Dhaif ataukah ataukah tidak? Maka ulama yang mendhaifkan hadis Ummu Waraqah nanti bisa umumnya nanti akan dijumpai beliau berpendapat ya, kalau jamaah sesama perempuan itu tidak dianjurkan. Ya, namun yang menilainya sebagai hadis yang kuat, ya, bisa cenderung untuk menganjurkannya. Non hadis Ummu Waraqah ini bukanlah dalil perempuan boleh mengimami laki-laki. Karena yang dimaksud bahasa ini Nabi perintahkan Muwaraqah untuk anta'um ahla dariha, penghuni rumahnya adalah perempuan dan anak-anak. Kemudian wal afdal, dan yang terbaik bagi seorang muslim untuk sholat di masjid yang sholat berjamaah tidaklah dilaksanakan di masjid tersebut kecuali dengan kehadirannya. Li'annahu yasulu bidzalika, maka akan terwujud dengan hal tersebut pahala memakmurkan masjid. Allah Ta'ala berfirman, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian al-afdal, kemudian yang lebih utama setelah itu adalah salat berjamaah di masjid yang jamaahnya lebih banyak daripada yang lain, karena itu lebih, karena lebih besar pahalanya. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya seorang bersama satu orang makmum, cuma dua orang berarti, lebih baik daripada salat sendiri. Dan salat dan makmumnya dua orang lebih baik daripada makmumnya satu orang. Wa makan aktsar, dan makin banyak makmumnya, fa huwa ahabu ilallah, maka lebih Allah cintai. Dari Imam Ahmad, Abu Dawud, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Maka poin yang pertama, paragraf yang atas, itu berkenaan dengan Imam Ratib. Jika seorang itu statusnya Imam Ratib, imam tetap di satu masjid, yang jika dia tidak hadir di masjid tersebut, maka orang-orang itu menunggu, menunggu dia, menunggu-nunggunya. Maka Imam Ratib, yang paling afdal bagi dia adalah sholat di masjid yang dia menjadi Imam Ratib di tempat tersebut. Latukamu fi sholatul jama'ah ila bihuduri. Sholat jama'ah tidak akan dilaksanakan kecuali jika dia datang. Nah, kenapa? Karena dia imam ratib, imam tetap. Maka imam tetap, ya, yang paling afdal untuk dia sholat di masjid yang menjadi tugasnya. Nah, kalau dia bukan orang yang seperti itu keadaannya, maka sholat yang paling, masjid yang paling afdal untuk dia adalah yang paling banyak jamaahnya. Fafi, maka di sini dalil, semakin banyak jamaahnya lebih afdal. Karena dalam berkumpulnya banyak orang, turunlah rahmat dan kasih sayang Allah. Walisumuli doa, karena dia bisa diliputi oleh doa orang-orang lain yang hadir di situ. Dan harapan adanya terkabulnya doa. Lebih-lebih lagi jika di tengah-tengah jamaah masjid tersebut ada ulama, ada orang yang berilmu dan orang yang saleh. Dalilnya ketika Allah katakan fihi, di masjid tersebut terdapat sejumlah orang yang suka membersihkan diri, suka bertoharoh, dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Maka surat At-Taubah ayat 108 adalah dalil dianjurkannya salat berjamaah yang jamaahnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang perhatian dengan masalah toharah dan wudu dengan sempurna. Kemudian setelah itu adalah setelah itu level di bawahnya adalah sholat di masjid yang lebih dulu dibangun. Karena lebih dulunya ketaatan di tempat tersebut dibandingkan masjid yang baru. Kemudian setelah itu, namun nanti akan disampaikan kalau ini diperselisihkan. Kemudian yang afdal setelah itu adalah sholat di masjid yang lebih jauh jaraknya dari tempat tinggalnya. Maka itu lebih utama daripada sholat di masjid yang dekat. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih besar pahalanya dalam sholat adalah yang lebih jauh jalannya, fa'aba'adahum, kemudian yang kurang jauh, kemudian yang kurang jauh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul jami', sholat berjamaah itu lebih unggul daripada sholatnya seseorang di rumahnya atau di tokonya dengan selisih 25 derajat. Hal itu dikarenakan salah satu kalian jika berwudu dan dia berwudu dengan baik, dan dia datang ke masjid dan tidak ada keinginannya pergi ke masjid kecuali untuk sholat, maka tidaklah melangkah satu langkah kecuali Allah tinggikan dengan langkah tersebut satu derajat, Allah hapus darinya satu kesalahan hingga dia masuk masjid. Ditambah sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Bani Salimah, ya Bani Salimata, sebagian orang baca Bani Salamah dan itu salah. Ya Bani Salimata, wahai Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. dia rukum tuktaba atharukum. Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian, akan dicatatlah langkah-langkah kaki kalian. Hal ini Nabi sampaikan pada Bani Salimah, yang di masa Nabi posisi Bani Salimah itu ada di pinggir kota Madinah. Ketika Nabi mendengar bahasanya Bani Salimah ini berniat untuk mutasi tempat tinggal, ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi, maka atau dekat dengan Masjid Nabawi, maka Nabi ingatkan mereka dengan Nabi katakan, adalah kalian tetap di posisi kalian, dan itu tidak mengapa karena akan semakin tercatatlah, akan tercatat langkah kaki kalian, jalan kalian ke Masjid Nabawi. Namun sebagian ulama berpandangan bahasanya memilih masjid yang paling dekat dengan rumah itu yang lebih baik. Li'anna lahu jiwaran, karena ada hak tetangga. Nah, ini masjid ini menjadi tetangganya. Ada hak tetangga yang lebih harus diperhatikan. Sehingga karena dia jiwaran tetangga, ini masjid tetangga rumah kita, fakana haqqa bisolatihi fihi, maka masjid ini lebih berhak untuk mendapatkan sholat kita di sana. Ditambah karena terdapat riwayat, dan yang sahih adalah mauquf perkataan Ali, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dan alasan yang lain, karena melewati masjid yang dekat kemudian memilih yang jauh itu boleh jadi menimbulkan pada tetangga-tetangganya istiroban, keanehan. Ini kita kok punya tetangga kok tidak mau sholat bareng kita, kok malah perginya ke sana. Oh jangan-jangan orang LDII, karena sholatnya mau di masjidnya. Gitu. Sebagaimana tetangga dulu di kampung saya di Lampung, ada satu orang LDI setiap sholat berjamaah, setiap kali sholat Jumat dia safa, dia mesti pergi 15 kilo dari rumahnya, jauh sekali. Pada awalnya orang-orang nggak kenal, kenapa orang ini? Ya pokoknya yang jelas kalau setiap kali untuk sholat Jumat dia pergi, mesti jam 10 itu sudah berangkat. Maka dia tinggalkan masjid dekat yang kemudian pilih masjid jauh. Kenapa? Oh LDII ternyata. Maka akan menimbulkan keanehan, akan menimbulkan tanda tanya, ini kenapa kok tidak mau di masjid yang dekat, kok malah jauh-jauh. Kata penulis, wala'ala hadal kaula aula, dan pendapat yang kedua inilah yang lebih tepat. Karena melangkahi masjid yang di dekatnya kepada masjid yang lebih jauh adalah jalan mengantarkan untuk ditinggalkannya masjid yang dekat, dan itu ihraj li imamihi. Itu akan menyusahkan hati imam tetapnya. Ini kenapa sih? Dia enggak suka sama saya atau gimana? Maka kan ada banyak prasangka dalam diri si imam. Maka ini menyebabkan diri si imam itu berburuk sangka, dan menyebabkan orang lain berburuk sangka, satu hal yang tidak boleh. Bihaisu yusa'u bi adzannu, maka ada buruk sangka yang ditujukan kepada orang tersebut. Boleh jadi di aliran sesat LDI atau yang lainnya. Ya, maka yang lebih tepat, masjid yang lebih dekat itu yang lebih afdol, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas. Kecuali jika imam di masjid yang dekat tadi imamnya itu jelek bacaannya atau apa, maka boleh pindah ke masjid yang lain dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gejolak sosial. Adapun hadis yang dibawakan tentang masalah keutamaan banyaknya langkah ke masjid, maka telah kita singgung di beberapa pertemuan yang lewat. Bahasanya yang dimaksudkan dengan langkah di sini adalah langkah biasa dan tujuannya adalah memotivasi. Hadis-hadis semacam ini tertuju pada orang yang kebetulan rumahnya jauh dari masjid, untuk supaya tetap semangat ke masjid. Bukanlah maksudnya orang yang dekat dengan masjid kemudian memilih masjid yang jauh. Namun maksud hadis, posisi hadisnya itu adalah tertuju pada orang yang kebetulan rumahnya jauh dari masjid, hendaklah dia tetap semangat pergi ke masjid. Bukan yang sudah dekat dengan masjid, itu kemudian malah muter-muter supaya untuk sampai ke masjidnya atau memilih masjid yang jauh. Kemudian di antara ketentuan untuk salat berjamaah adalah haram hukumnya mengimami satu jamaah di masjid ya umul jamaah atau fil masjid ahadun ghairu imamihi aratib. Ya, haram hukumnya menjadi imam di satu jamaah di satu masjid diimami oleh seseorang yang bukan imam tetapnya, kecuali dengan seizin imam atau imamnya itu berhalangan. Ada dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, Nabi mengatakan la ya'umu ar-rajul ar-rajula fil sultanihi. Tidaklah seorang itu mengimami orang lain padahal itu adalah daerah kekuasaan orang lain. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izin si orang lain, izin orang yang punya kekuasaan. Nawawi mengatakan anna sahibal bait, bahasanya pemilik rumah, kalau seandainya sholat itu berjamaah di rumah ya, karena satu dan lain hal, boleh jadi bukan sholat fardu atau karena satu dan lain hal sholat fardu namun di berjamaah di rumah, maka sahibul bait pemilik rumah wa sahibul majlis pemilik satu majlis dan imam satu masjid itulah yang lebih berhak daripada yang lain. Maka dia yang lebih berhak untuk jadi imam. Wali ana fi dzalika isaatan ila imamul masjid. Mengimami satu masjid pada tanpa izin imam tetapnya, maka itu adalah tindakan menyakiti imam tetap si masjid. Nanti boleh jadi dia mogok, timbul masalah lagi. Wa tanfiran anhu, dan itu menyebabkan dia lari, dia enggak suka, akan bisa menimbulkan ya, intrik ya, perseteruan antara si imam tetap dengan orang yang suka nyerobot. Wa tafriqan bainal muslimin, dan ini memecah belah kaum muslimin jamaah masjid tersebut. Ya, nanti kemudian kalau ada perseteruan, nanti ada blok-blokan. Ini yang memihak ini dan memihak itu. Bahkan perlu diketahui sebagian ulama berpendapat jika setelah menjadi imam di jamaah di satu masjid, diimami oleh bukan imam tetapnya tanpa izinnya dan tanpa udzur yang membolehkan, maka sholat mereka tidak sah. Maka ahli ini menunjukkan bahayanya masalah ini, sehingga tidak sepatutnya orang bermudah-mudah dalam masalah ini. Maka wajib bagi jamaah kaum muslimin di masjid tersebut untuk memperhatikan hak imamnya dan tidak melanggarnya, sebagaimana menjadi kewajiban si imam masjid untuk menghormati hak makmum dan tidak menyusahkannya dengan molor lama tidak datang-datang sehingga perlu dijemput ke rumahnya. Karena ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang. Tentu ini padahal orang banyak kepentingan, maka ini menyempitkan dan menyusahkan si makmum. Maka demikianlah hendaknya masing-masing mempertimbangkan hak orang lain. Imam mempertimbangkan hak makmum, makmum mempertimbangkan, memperhatikan hak imam, sehingga terwujudlah wi'am, keselarasan dan kerukunan, ta'aluf, kesatuan hati atau kerukunan antara imam dengan makmum. Namun jika imam itu datangnya telat dari jam biasanya, wadaqal waktu, dan waktunya sempit dan mepet, Maka hendaknya jamaah ini sholat bisa kemudian melaksanakan, boleh melaksanakan sholat sendiri, dalam artian mengangkat imam sendiri untuk mengimami jamaah tersebut. Telah menjadi kesepakatan bahasanya imam datangnya paling lambat 15 menit dari adzan, sudah ditunggu sampai 20 menit maka boleh ditinggal. Atau ini waktu sholatnya sudah mepet karena subuh, kemudian sudah waktunya sudah mepet habis, kok lama ditunggu-tunggu gak datang-datang, maka boleh ditinggal. Berdasarkan perbuatan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam gaib, tidak ada di rumah karena pergi ke kampung Bani Amr ibn Auf untuk mendamaikan mereka, akhirnya yang jadi sholat menjadi imam di Masjid Nabawi Abu Bakar. Demikian juga Abdurrahman bin Auf pernah jadi imam mengimami para sahabat tatkala Nabi takhallafa, Nabi itu tidak datang-datang, dan ini di waqi'atin ukhra dalam peristiwa yang lain. Akhirnya kemudian Nabi pun sholat bersama Abdurrahman bin Auf di rokaat yang kedua, dan itu sholatnya sholat subuh. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ini sholat subuh, Nabi ditunggu-tunggu lama sekali. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang berinisiatif untuk memimpin sholat berjamaah. Nabi telat, masbuk satu rokaat. Nabi telat bersama satu sahabat. Jadi yang telat, yang masbuk dua, Nabi dan satu sahabat yang lain. Dan Nabi sampai dalam keadaan sudah rokaat kedua sholat subuh. Suma'atama sholata, kemudian Nabi karena masbuk, kemudian Nabi sempurnakan sholatnya. Beliau tambahi lagi satu rokaat. Dan di akhir sholat Nabi berkomentar kepada Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya, ahsantum, kalian telah berbuat yang tepat dan benar. Dan di antara ketentuan sholat berjamaah, man sabaqa lahu, siapa yang sudah ansholla, sudah sholat, kemudian dia mendengar atau dia hadir, dia berada di satu tempat, satu masjid yang iqomah sholatnya baru saja dikumandangkan, maka dianjurkan baginya untuk sholat berjamaah di masjid sholat tersebut. Dianjurkan baginya sholat berjamaah tilka sholat pada sholat tersebut alati uqimat, yang iqomahnya baru saja dikumandangkan. Dasarkan hadis Abu Dzar, sholli sholat tali waktiha, kerjakanlah sholat pada waktunya. Fa'in uqimat, maka jika iqomah telah berkumandang dan engkau ada di satu masjid, maka sholatlah. Janganlah engkau mengatakan aku telah sholat sehingga aku tidak mau sholat. Diatkan oleh Muslim. Dan sholat ini, sholat yang kedua ini untuk dia statusnya, nilainya sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang lain berupa sabda Nabi SAW, lirajulain, kepada dua orang yang Nabi perintahkan keduanya untuk mengulangi sholat, dalam artian sholat untuk kedua kalinya di Masjid Nabawi. Maka Nabi katakan dua rakaat ini untuk kalian berdua, dan itu adalah sholat subuh. Kejadiannya pada saat sholat subuh. Sehingga dua rakaat ini untuk kalian berdua statusnya, nilai pahalanya adalah sunnah. Dan supaya tidaklah duduknya dalam keadaan orang-orang pada sholat sebagai jalan orang-orang berburuk sangka kepadanya. Buruk sangkanya annahu laisa minal musallin, kalau dia bukanlah orang yang sholat. Maka poin ini membahas ketika seorang telah sholat berjamaah, telah mengerjakan sholat, boleh jadi berjamaah di satu masjid atau sholat di rumah karena satu dan lain hal. Boleh jadi karena hujan dia sholat di rumah, atau sakit kemudian dia sholat di rumah, setelah itu kemudian terasa agak fresh, kemudian dia keluar, dia mau ada keperluan untuk ketemu dengan seseorang di satu tempat, Maka setelah itu dia tiba di satu masjid, maka masjidnya baru saja iqomah, padahal dia telah selesai sholat dan telah mengerjakan sholat, maka dianjurkan, dianjurkan bagi orang ini untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid tersebut, meskipun sholat itu sudah telah dia kerjakan di rumah atau di masjid yang lain. Dan sholat dia yang kedua ini statusnya nafilah, nilai pahalanya adalah sunnah. Nabi katakan tadi di hadis Abu Dzar, janganlah seorang mengatakan, kok sholat itu aku sudah sholat kok, kenapa saya ulangi? Nah, ketika setelah selesai sholat, kok kemudian pergi ke masjid dan sampai di situ sedang sholat, jamaah masjid sedang sholat atau baru saja iqomah, maka dianjurkan untuk ikut berjamaah dengan jamaah masjid tersebut. Kemudian di antara ketentuan sholat berjamaah adalah jika iqomah sudah dikumandangkan, artinya muadzin telah mulai membaca iqomah sholat, maka tidak boleh memulai sholat sunnah. Baik rawatib tahiyatul masjid atau yang lainnya. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sholat telah dikumandangkan, iqomah sholat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Yang ini kasus semacam ini dijumpai di sebagian masjid. Wallah alam kalau di tempat kita, namun kalau kita baca buku-buku fatwa ulama, dijumpai di sejumlah masjid, terutama saat sholat subuh. Dalam rangka mengejar qobliyah subuh, ada orang yang sampai masjid, dan dia belum qobliyah subuh, kemudian iqomah. Oh, karena sayangnya dia, sayang dengan pahala qobliyah subuh, akhirnya dia pun malah takbiratul ihram sholat sunnah. Padahal ini sedang iqomah, karena mengejar untuk dapat qobliyah subuh. Karena dia tidak tahu kalau qobliyah subuh bisa diqodok. Nah, ini sikap yang tidak benar. Tidak boleh memulai satu sholat sunnah setelah iqomah dikumandangkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, tidak ada sholat kecuali ila allati uqimat, kecuali sholat yang iqomahnya baru saja dikumandangkan. Maka bagaimana kalau orang itu nekat tetap sholat sunnah, maka memulai sholat sunnah fala tan'aqidu sholatun nafilah. Maka tidaklah jadi sholat nafilah yang dia takbiratul ihram ketika itu setelah iqomah sholat fardu dikumandangkan. Ba'da iqomatil faridah, setelah iqomah sholat fardu yang dia ingin mengerjakan sholat fardu bersama imam, yang imam itu telah memerintahkan agar iqomah dikumandangkan. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hikmah dari aturan ini adalah supaya orang tersebut konsentrasi untuk melakukan sholat yang fardu sejak awal. Maka dia pun memulai masuk dalam sholat fardu akba setelah imam mulai sholat fardu. Dan menjaga dan berupaya untuk mendapatkan mukammilatil faridah, penyempurna sholat fardu, lebih baik daripada tasarul, menyibukkan diri dengan yang sunnah. Alasan yang lain, karena Nabi melarang kita untuk menyelisih para imam. Alasan yang ketiga, supaya mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Walatahsul, dan tidaklah terwujud fadilah mendapatkan takbiratul bersama imam yang ditegaskan dalam sejumlah hadis, kecuali dengan mengikuti, dengan menyaksikan takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam. Maka di sini An-Nawawi menyampaikan alasan kenapa tidak boleh memulai sholat sholat sunnah ketika iqamah sedang atau iqamah mulai dikumandangkan. Jawaban beliau adalah supaya orang bisa konsentrasi mengikuti melaksanakan sholat fardu sejak awal. Ya, jika ada orang beralasan, saya tetap bisa ngejar kok. Saya kan mau mendapatkan qobliyah subuh, saya cepat saja. Yang wajib-wajib dan seterusnya, ini mulai baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya takbiratul ihram untuk qobliyah subuh. Masih kekejar. Paling-paling nanti imam baru rukuk lah paling. Paling telat imam baru rukuk. Saya masih kekejar. Atau yang paling banter saya masbuk satu rakaat. Saya masih dapat sholat subuh berjamaah. Maka beliau katakan jika ada orang yang beralasan semacam itu, beliau jawab dengan mengatakan wal muhafadat ala mukammilatil faridah awla minat tasahul bin nafilah. Betul bahasanya mengikuti Anda tetap dapat sholat subuh berjamaah, itu betul. Namun jika Anda sholat subuh berjamaah mengikuti imam sejak awal, maka ini sholat fardu yang Anda kerjakan lebih sempurna daripada masbuk satu rakaat, atau daripada baru ikut imam setelah imam dalam kondisi rukuk. Namun kalau Anda bisa ikut sejak awal, maka ini adalah mukamilatul faridah. Dan mendapatkan mukamilatul faridah, penyempurna amal yang fardu, itu lebih baik bi'aula daripada amal yang sunnah, mengejar amal yang sunnah. Kemudian di sini ada keterangan yang menarik yang patut untuk digarisbawahi. An-Nawawi mengatakan bahasanya hadis-hadis yang berisi keutamaan takbiratul ihram bersama imam itu baru bisa diwujudkan bisuhudi tahrimil imam. Ketika kita menyaksikan takbiratul ihramnya imam. Maka orang yang masbuk itu tidak. Maka orang yang masbuk tentu tidak mendapatkan takbiratul, tidak menyaksikan takbiratul ihramnya imam. Bagaimanakah kalau orang yang dapat saat imam rukuk di rakaat pertama, apakah kemudian mendapatkan fadilah, keutamaan hadis-hadis yang memotivasi untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Wallahu a'lam. Kalau pakai bahasa yang disampaikan oleh An-Nawawi, syuhud tahrimil imam nampaknya tidak dapat. Nampaknya tidak dapat. Karena tentu orang yang sampai ke masjid dalam keadaan imam sudah rukuk, dia tidak menyaksikan takbiratulnya imam. Kemudian jika iqamah dikumandangkan wawa fi sholatin nafilatin, dan seorang itu sedang dalam menyelesaikan sholat sunnah yang dia telah takbiratul ihram untuk sholat sunnah tersebut sebelumnya, maka kalau pendapat penulis buku ini atam maha khafifatan, maka adalah dia selesaikan secara cepat dan tidak perlu memutusnya. Ila ayaksya, kecuali jika dia khawatir ketinggalan, tidak mendapatkan jamaah. Kalau cuma khawatir masbuk, masih beliau katakan masih tetap silahkan dilanjutkan sholat sunahnya. Namun kalau khawatir selesai saat imamnya juga selesai, maka putus putuskan sholat sunnah. Tapi kalau cuma masbuk satu rakaat, ya, maka beliau mengatakan, ya selesaikan, jangan diputus. Karena baru diputus jika yakhsha fawatal jamaah. Ditambah firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Dan jika seorang itu khawatir hilangnya jamaah, dia tidak mendapatkan jamaah, maka adalah dia putus sholat sunnahnya, karena sholat fardu itu lebih penting baginya. Maka secara mutlak, kalau di sini penulis, secara mutlak yang penting sudah takbiratul ihram, takbiratul ihram sholat sunnah, kemudian ada iqomah. Yang penting sudah takbiratul ihram dan baru ada iqomah, maka teruskan. Gak usah diputus. Pemutusan baru dilakukan manakala khawatir tidak dapat jamaah. Nah, kalau cuma masbuk, ya, maka itu bukan kekhawatiran. Ini pendapat yang diambil oleh penulis. Landasan pokok beliau adalah ayat surat Muhammad, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Namun tentang wala tubtilu a'malakum di sini ulama tafsir berselisih pendapat apa maknanya. Apakah maknanya sebagaimana dalam konteks ini, membatalkan amal sunnah itu termasuk dalam ayat ini, ataukah makna yang lain? Dan insyaallah yang lebih tepat adalah makna atau tafsiran yang kedua dalam masalah ini, yang dimaksud wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan pahala amal kalian. Ayat ini bukanlah dalil melarang untuk membatalkan amal sunnah. Yang benar, semua amal sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah boleh dibatalkan, meskipun tanpa sebab, kecuali umrah atau haji sunnah. Itu yang tidak boleh dibatalkan. Adapun puasa sunnah, sholat sunnah boleh dibatalkan. Karena yang dimaksud oleh ayat, janganlah kalian batalkan pahala amal-amal kalian. Ya, maka demikian maka masalah memutus sholat atau tidak, ini satu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau sesuai Fauzan di Mulakhas Fiqhi, ya, pokoknya sudah takbiratul ihram, selesaikan cepat. Meskipun padahal sholat sunnahnya itu belum dapat satu rakaat. Pendapat yang lain mengatakan nanti dilihat sudah dapat satu rakaat ataukah belum. Kalau sudah dapat satu rakaat, selesaikan. Tapi kalau belum satu rakaat, putus. Pendapat yang lain, apapun keadaannya, meskipun sudah hampir ambil salam, ya, putus. Ya, mengingat, ya, fala sholata ilal maktubah, maka tidak sah sholat. Kemudian dimanai tidak ada sholat kecuali maktubah. Ya, maka ini satu hal yang masalah istihadiyah, wajib bagi kita dalam masalah ini untuk menghormati siapa yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita dalam masalah ini. Demikian juga di antara alasan ulama yang mengatakan putus adalah hadis yang pernah kita singgung, idza sami'tumul iqomata famsu ilaiha, jika kalian mendengar suara iqomah maka datanglah kalian menuju sholat yang fardu. Makanya yang Nabi perintahkan itu berjalan, bukan? Ya, itu yang Nabi perintahkan. Maka semua yang menghalangi dilaksanakan perintah Nabi, ini wajib disingkirkan. Ya, demikian yang kita sempatkan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemarin ada pertanyaan terkait dengan makna teks di bab pembahasan sholat witir atau qadha ya. Ya, di pembahasan tentang sholat rawatib, kalau teks Arabnya bunyinya kemarin wa yuqda al-witru ma'a syaf'ihi. Ini ditanyakan, saya belum terlalu mengerti maksud dari pernyataan sholat witir di qadha bersamaan dengan, ini mungkin teks terjemahnya, sholat witir di qadha bersamaan dengan rokaat lainnya dalam kurung sholat malam. Begitu juga dengan hadis yang mengatakan bahwa apabila Nabi tertidur atau sakit hingga tidak sempat melakukan sholat malam, maka beliau melaksanakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ya, maka kalimat di mulakhasah al-fiqhi wa yuqda al-witru ma'a syafi'ihi itu boleh jadi terjemahnya atau maksudnya adalah salat witir di qadha plus genapnya. Karena salat malam genap plus witir. Maka ya ketika witir itu di qadha, maka bukan hanya witirnya namun plus genapnya. Kalau sebagaimana Nabi 11 rakaat 2 kemudian 3, maka yang di qadha itu bukan hanya tiganya saja namun genapnya juga ikut di qadha. Namun mungkin juga diterjemahkan dengan ma'a syaf'ihi bersama penggenapannya. Bersama dengan penggenapannya. Jadi qadha witir kalau pakai kita maknai dengan makna yang kedua atau kemungkinan makna yang kedua, maka qadha witir itu caranya witir plus satu sehingga genap. Biasanya witirnya 5 rakaat. Maka ketika diqadha 5 plus 1 jadinya 6 rakaat. Kalau Nabi witirnya 11 rakaat, maka diqadha maka ada penggenapan. Sehingga 11 plus 1 sama dengan 12 rakaat. Apakah pada saat sujud dai harus menyentuh langsung tempat sujud, tidak boleh ada penghalang misalnya kain jilbab? Insya Allah tidak mengapa, sebagaimana seandainya laki-laki kemudian sujud dengan dahinya tidak tersentuh langsung tempat sujud karena terhalang peci atau semacam itu. Oleh karena itu kalau kemarin kita baca di mulakhas fikri ada kata-kata bersentuhan dengan tempat sujud mastata atau kalimat semacam itu, semaksimal yang bisa dilakukan. Kalau seorang perempuan pakai kerudung dengan kerudungnya tersebut dan dia terhalang, makanya sudah tidak apa-apa. Bagaimanakah sikap duduk pada rakaat terakhir dalam sholat witir, baik yang langsung 3 rakaat atau yang 2 rakaat plus 1? Bagaimanakah pula dengan sholat tarawih? Ya, maka dalam masalah ini ada mengikuti kaidahnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Ya, kalau menganut kaidahnya Imam Syafi'i, ya, semua tasahud yang setelah itu salam, maka tasahudnya tersebut duduknya tawaruk. Seperti duduk tasahud akhir yang kita kenal. Nah, kalau kaidahnya Imam Ahmad, semua duduk dalam sholat itu iftiros, kecuali sholat yang di situ ada 2 tasahud. Maka tasahud yang kedua itu baru tawaruk. Nah kalau dia cuma punya 1 tasahud, maka tasahudnya itu duduk iftiros. Ya, siapa yang melakukan ini dan itu, maka tidak mengapa. Ini tidak mempengaruhi kesunyian seseorang. Nah, namun ya mungkin ibabnya adalah rajih wal marjuh. mana yang lebih kuat dan mana yang kurang kuat. Dan wallahu a'lam, sampai saat ini kalau saya pribadi lebih kuat kaidahnya Imam Ahmad. Apakah boleh bagi musafir sholat berjamaah? Di jalan, jangan di jalan ya, tabrak mobil ini. Di jalan sampai, tapi waktu sholatnya ditunda hingga hampir akhir. Ya, maka jika yang pas, yang memungkinkan, ya, pilihannya adalah sholat di kendaraan atau jamak takhir. Maka lakukanlah jamak takhir meskipun itu di akhir waktu. Itu yang lebih baik. Apakah sholat munfarid isya maghrib subuh tetap dijaharkan? Bagaimana dengan jamaah masbuk? Jawabannya baik munfarid atau berjamaah untuk isya maghrib, isya dan subuh dianjurkan untuk dijaharkan. Maka itu tidak hanya khusus untuk jamaah, sendirian itu juga dianjurkan untuk jahar selama tidak mengganggu orang lain. Sehingga bagaimana dengan jamaah masbuk? Kalau tidak mengganggu orang lain maka dijaharkan. Kalau mengganggu orang lain karena masbuknya banyak, di sampingnya juga masbuk mengganggu, maka ada pertimbangan yang lain. Bagaimana posisi telunjuk sesaat hendak salam, apakah tetap mengacung atau dilipat sebagaimana jari lainnya? Yang jelas isyarat telunjuk itu Nabi katakan yada'uhu biha, dipakai untuk saat berdoa. Kalau berdoanya sudah selesai ya, maka tidak harus dalam kondisi isyarat. Saya pernah jadi makmum masbuk, lalu setelah satu rakaat ada makmum masbuk lain di sebelah kanan. Setelah selesai sholat utama, saya menyempurnakan sholat. Saat sholat, saya rukuk, sebelah saya ikut rukuk. Saya sujud, sebelah saya ikut sujud. Enggak, saya simpulkan dia bermakmum dengan saya. Benarkah ada cara sholat seperti ini? Pindah imam setelah selesai sholat. Sama-sama masbuk, jika kondisinya adalah sama-sama masbuk, kemudian yang satu mengikuti yang lain, bermakmum dengan yang lain, ini diperselisihkan ulama bolehnya, boleh ataukah makruhnya. Khilaf fuqaha ada dua, ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Alasan ulama yang mengatakan makruh, ya makruh itu artinya ya tinggalkan, lebih afdal sendiri-sendiri, penyelesaian sendiri-sendiri, alasannya karena ghairu warid. Tata cara sholat semacam itu tidak berdalil. Nah. Dan insya Allah pendapat yang mengatakan makruh yang lebih tepat. Di beberapa tempat kerjaannya bertempat di offshore, lepas pantai, tengah laut dan lain-lainnya, apakah boleh sholat sendiri? Ya tentu ada teman-temannya kan. Ya, maka kondisi ketika itu ada teman-teman kerja, maka wallahu a'lam bisa, maka tetap bisa berjamaah dengan teman-teman kerja, sebagaimana tadi kita bahas tentang masalah pegawai negeri PNS yang ada di komplek perkantoran. Kadang kuliah atau kerja tidak ada waktu istirahat untuk sholat asar. Apakah ini termasuk udzur? gimana berarti deskripsi apa kerjanya? Jadi dari jam 1 kerja sampai jam 6 sampai maghrib, demikian gambarannya. Enggak ada waktu untuk sholat asar. Kalau kerja normal sampai jam 4 masih memungkinkan untuk sholat asar. Ya. Maka kalau mungkin jamaah asar kan lain ya, harusnya tidak memungkinkan jamaah asar atau tidak memungkinkan sholat asar, itu kan bayangannya beda ya. Nah, kalau tidak memungkinkan sholat asar berarti ya mesti kan siang istirahat ya. Anggap saja misalnya jam 1. Jam 1 nanti selesainya 7:30 malam. Ya. Berarti tidak memungkinkan sholat asar. Atau tidak memungkinkan jamaah asar. Karena jamaah asar boleh jadi jam 3:30, 4. Nah ini selesainya jam 4. Ya, tentu nanti deskripsi gambaran yang kasus yang kita tangkap akan berbeda. Antara pertanyaannya itu tidak memungkinkan jamaah asar atau tidak memungkinkan sholat asar. Ya, kalau kondisinya adalah tidak memungkinkan sholat asar, ya maka wajib izin. Bilang saja mau ke belakang. Yang betul ke belakang. Ya. Kencing dulu kok, nah, nanti kemudian sholat. Ya. Sebelum waktu asar berakhir, izin. Ya, jika alasannya mau ngapa? Mau kencing pak, ini kan kencing, ke belakang kencing dulu kan, kan gak salah. Kalau dia antipati dengan istilah izin mau sholat, izinnya kencing, kebetulan kencing. Namun jika kemudian yang dimaksudkan adalah tidak memungkinkan jamaah asar, maka jika masih di waktunya, waktunya untuk orang yang melek, waktu ikhtiar, waktu fadilah dalam bahasa sebagian fuqaha. Ya, masih sebelum matahari menguning, maka kerjakan sholat asar setelah selesai kerja atau selesai ini dan ajak teman-teman yang lain untuk berjamaah bareng. Bagaimana status wudu apabila setiap habis wudu seperti kentut? Tapi kentut yang tidak seperti biasanya, tidak bersuara, tidak berbau. Biasa kentutnya itu bersuara sama berbau ya. Nah, ini kentut tidak biasa. Sedangkan setiap tidak dalam keadaan berwudu tidak dibayangi keinginan untuk kentut. Jawabannya ini kentut setan ini ya. Ini kentut godaan setan. Ya, maka solusinya tahan kentut tersebut. Tahan kentut tersebut karena itu cuma di antara bentuk godaan setan, setan ganggu, setan memberikan was-was. Boleh jadi itu cuma setan yang meniup-niupkan sesuatu di pantat. Hakikatnya tidak ada kentut. Cuma setan itu niup-niup pantat jadi seakan-akan ada kentut, padahal tidak. Ya, maka jika kondisinya demikian, kalau tidak berwudu, tidak ingin kentut-kentut. Berjam-jam enggak kentut-kentut, ketiba ketika habis berwudu kemudian pingin terasa kentut. Maka coba, maka boleh jadi yang pertama itu bukan kentut. Cuma sebulan setan. Setan meniupi pantat seseorang. Maka tidak perlu dipedulikan. Yang kedua, betul pingin kentut. Namun ini ada peran setan untuk timbulnya hal ini. Maka tahan saja. Dilatih untuk ditahan ya, dan gak dipedulikan. Insya Allah nanti hilang pada akhirnya. Hadis, apakah ada orang mau bersedekah untuk orang ini? Apakah orang yang bersedekah tadi sudah melaksanakan sholat wajib? Sudah. Yang bersedekah sholat tadi sudah sholat wajib bersama Nabi. Kemudian datang orang ke Masjid Nabawi dalam keadaan dia ingin sholat berjamaah namun jamaah telah bubar. Maka Nabi tawarkan pada jamaah-jamaah yang sudah selesai sholat bersama beliau. Siapa yang mau nemani orang ini? Jika kita memilih masjid yang letaknya jauh dari rumah karena masjid desa banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat itu kita lakukan, memilih masjid yang jauh hanya pada saat tarawih saja. Bagaimana dengan hal tersebut? Jawabannya, jika kesalahannya itu tidak menyebabkan batalnya sholat jika kita bermakmum di sana, dan jika kita pindah akan timbul anggapan-anggapan yang macam-macam, bawa Islam baru kayak atau aliran apalagi dan semacam itu, maka jangan lakukan hal ini. Sholatlah di masjid kampung tersebut meskipun ada banyak kekurangan di masjid kampung itu. Bagaimana hukum iqamah bagi jamaah perempuan? Hukumnya boleh. Jika ada satu orang yang ingin jamaah tapi keadaannya dalam keadaan sudah tidak ada jamaah lagi dan meminta orang lain yang keadaannya jauh lebih muda, maka manakah yang lebih pantas untuk jadi imam? Mana yang lebih berilmu, mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya dan seterusnya? Adapun tadi Nabi perintahkan yang paling tua lah yang jadi imam, itu dalam kondisi ilmu keduanya sama. Bagaimanakah satu hadis yang mengatakan siapa yang mengerjakan sholat wajib di masjid maka akan mendapatkan 5 perkara? Mungkin yang dimaksudkan ada satu hadis panjang tentang tentang keutamaan orang yang sholat di masjid, kemudian bahaya orang yang tidak sholat di masjid, dan siapa yang tidak sholat di masjid maka akan mendapatkan 15 perkara. 5 perkara di sini, 5 perkara di alam kubur, dan 5 perkara setelah kumpul di mahsyar. Kalau hadis itu yang dimaksudkan, maka hadis tersebut adalah hadis maudhu, hadis palsu. Tapi jika hadis yang lain yang dimaksudkan, wallahu a'lam. Apakah ada dalil yang mengatakan bahasanya sholat sunnah rawatib sebagai penyempurna dari sholat wajib? Ada. Itu hadis awal ma yuhasabu bil abdu as-salatu. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholat wajibnya itu ada kekurangan, maka Allah akan bertanya pada para malaikat. Baik malaikat, lihatlah apakah hambaku ini punya amal sunnah untuk menyempurnakan sholat sunnah, untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Dan demikian juga amal-amal yang lain. Bagaimana mengenai status hadis yang mengatakan sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik pada dunia dan seisinya? Hadisnya hadis yang sahih, kemarin telah kita baca. Benarkah sikap musafir nazil? Misal mengikuti sholat duhur berjamaah dengan masyarakat, kemudian setelah itu disambung jamaah asar. Maka jamaah itu sebagaimana kata Ibnul Qayyim adalah rukhsah aridah, keringanan karena ada kepentingan. Maka adakah kepentingan dia untuk dijamak dengan asar? Kalau ada kepentingan karena dia sulit baginya untuk ngikutin jamaah asar, karena dia butuh istirahat, karena baru saja tiba di tempat tersebut jam 11:30, kemudian ada duhur, kemudian dia ikut salat jamaah duhur, namun dia capek, butuh istirahat, dia butuh istirahat panjang, tidur yang cukup panjang biar fresh, nanti kegiatan mulai aktivitas nanti sore, dia harus begini dan begitu, nah, maka boleh baginya jamaah. Namun jika keadaannya nyaman-nyaman saja, tidak ada keperluan untuk itu, maka yang dilakukan, maka jamaah di sini kurang afdal. Siapa yang berhak untuk mengimami sholat satu kaum? Nanti akan kita bahas. Ya. Nanti di babul imamah kita baru sampai bab sholat berjamaah, nanti kita akan bahas lebih detail tentang al-imamah, tentang masalah menjadi imam. Bagaimana niat sholat orang yang mengulang sholat wajib yang telah dia kerjakan? Ketika itu misalnya sholat asar, ya sudah niat aja sholat asar. Namun sholat asar yang statusnya nafilah. Kalau misalnya itu yang diulang adalah sholat subuh sebagaimana kasus di masa Nabi, maka niat saja sholat subuh, namun dengan status nafilah. Jika imam tidak tumakninah dalam sholat dan saya kesulitan mengikuti, sudah beberapa kali diingatkan tetap sangat cepat, apakah lebih utama sholat di masjid yang lain? Iya, kalau memang demikian, maka lebih baik di masjid yang lain. Jika hadis Ummu Warraqah diperselisihkan kesahihannya, bagaimana ke praktek sahabiyah tentang sholat jamaah wanita di rumah, di rumahnya? Tadi ada sebagian sahabiyah yang melakukannya, semacam Ummu Salamah dan Aisyah. Apakah wanita dapat pahala 27 derajat ketika berjamaah dengan sama wanita? Kalau kita baca perkataan Syekh Shalih Fauzan, jadi dapat 27 derajat. Ketika berjamaah, kita jika masbuk, imam sedang rukuk, kita dapat mengejar rukuknya atau mendapatkan rukuknya maksudnya ya. Apakah hal tersebut terhitung ketinggalan sehingga perlu nambah satu rakaat? Tidak perlu nambah satu rakaat menurut pendapat yang paling kuat, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap ketinggalan sehingga perlu ditambah satu rakaat lagi. Namun yang kuat itu sudah cukup. Jika saya diimami ayah atau kakak laki-laki, saya sholat di rumah, sahkah sholat saya? Ayah saya melaksanakan sholat di rumah tanpa udzur. Sholat wanita sah. Adapun sholat sholat si ayah atau si kakak ini, maka dia telah terhitung berjamaah. Dia telah terhitung berjamaah. Namun dia tidak memenuhi yang tadi diperselisihkan adalah jika tidak jamaah. Kalau laki-laki tanpa udzur tidak berjamaah, maka Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak sah sholatnya. Tapi kalau ini berjamaah, sehingga dia cuma kena satu masalah, yaitu tidak memenuhi kewajiban ke masjid. Maka dalam masalah ini ada dua kewajiban. Kewajiban berjamaah, kemudian kewajiban di masjid. Ini dua kewajiban yang berbeda. Maka ya idealnya dua-duanya dipenuhi. Nah, kasus si bapak ini, jamaahnya dia penuhi, kewajiban di masjidnya tidak dia penuhi. Yang jadi perselisihan keabsahan sholat manakala tidak jamaah, bukan tidak ke masjid, bedakan. Yang diperselisihkan ulama, yang menurut Ibnu Taimiyah sholatnya batal manakala sholat sendirian, berarti apa? Tidak berjamaah, bukan tidak di masjid. Sebagian orang meninggalkan sholat jamaah di masjid dekat rumah dengan alasan di masjid tersebut sholatnya sangat cepat dan masih terdapat bid'ah yang menjamur, akhirnya memilih sholat di rumah untuk waktu tertentu. Apakah ini uzur? Kalau alasan bid'ah itu bukan uzur. Selama bid'ahnya tidak menyebabkan kafirnya si imam, maka sebagaimana kata Syekhul Islam, tidak mau berjamaah dengan ahli bid'ah adalah bid'ah. Tidak berjamaah dengan ahli bid'ah adalah bid'ah. Namun jika masalahnya adalah masalah cepat, maka sangat cepatnya di sini, apakah masih tergolong ada tumakninahnya ataukah tidak? Misalnya sujudnya itu masih memungkinkan untuk membaca subhana rabbil a'la sekali ataukah tidak? Sebagaimana kaedah tumakninah di sebagian ulama, kalau masih memungkinkan maka itu masih tumakninah. Yaitu maka itu cuma khilafu afdol saja, kurang lebih kurang tenang lagi. Dan si imam melakukan hal yang makruh, karena makruh bagi imam untuk cepat dalam sholatnya sehingga makmum tidak bisa melaksanakan sunah-sunah sholat. Makruh bagi imam ketika dia sholat demikian agak cepat sehingga makmum tidak bisa melakukan sunah-sunah sholat. Maka tidak boleh pada dasarnya. Ya, imam itu terlalu cepat sehingga yang sunnah itu tidak bisa dikerjakan oleh si makmum. Apalagi jika yang wajib tidak bisa dikerjakan oleh si makmum. Apabila perempuan sudah melaksanakan sholat berjamaah, yang menjadi imam adalah perempuan karena tidak ada laki-laki, lalu di tengah-tengah sholat datang laki-laki melaksanakan sholat. Apakah sholat berjamaah perempuan itu harus dibatalkan? Dan melaksanakan sholat jamaah dengan laki-laki tidak perlu dibatalkan. Dilanjutkan saja, ya dan cukup. Bagaimanakah dengan tata cara sholat witir dengan dua kali salam? Dua rakaat salam, lalu satu rakaat salam. Iya, demikian caranya, dan itu diperbolehkan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, dan beliau mengatakan bahasanya itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sedang sholat sunnah, sedangkan sholat fardu hendak dimulai. Jika saya melanjutkan sholat saya menjadi penyebab putusnya shaf sholat fardu karena saya ada di tengah-tengah shaf. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya, putus boleh, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kalau merasa kemudian tinggal sedikit kemudian dilanjutkan cepat, tidak mengapa, dan tidak tergolong memutus sholat, memutus shaf. Memutus shaf itu jika dia cuma duduk di situ, nah itu memutus shaf. Namun jika dia ada alasan kenapa dia di situ, ya, maka ini tidak tergolong memutus shaf. Bagaimana hukum asal wanita mengumandangkan adzan dan iqamah untuk jemaah wanita? Apa ada dalilnya? Dalil khusus yang menganjurkannya, ya, tidak ada. Kata Ibn Umar, aku tidak menjumpai dalil yang menganjurkannya, tidak pula dalil yang melarangnya. Ya sudah, mau adzan dan iqamah suaranya secukupnya untuk para wanita, tidak mengapa. Jika orang melakukan sholat sunnah di shaf pertama dekat dengan imam, sementara iqamah sudah selesai dan imam telah berada di mimbar. Loh, kok di mimbar? Dan orang tersebut belum selesai melakukan sholat sunnahnya, bolehkah imam memutuskan sholat orang tersebut karena dia hendak mengimami sholat? Kalau dia hendak mengimami sholat, jangan di mimbar. Kalau di mimbar, dia mau menyampaikan khutbah Jumat. Namun kalau di mihrab, kalau dia di mihrab ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau di mimbar, kecuali kalau dia mau praktek sholat ala Nabi, di mana Nabi pernah satu ketika sholat di mimbar sampai ruko, ya, dalam posisi ruko beliau sholat di atas mimbar, kemudian ketika mau sujud beliau turun, lain lagi. Namun itu bikin geger. Ini kok sholatnya aneh ini? Ini apa? Sholat sampai ruko di atas mimbar, habis itu tiba-tiba mundur. Habis itu tiba-tiba mundur. Wah, ini bikin geger satu kampung nih. Kalau belum sosialisasi gak boleh dilakukan. Maka jika mungkin yang dimaksudkan adalah mihrab, kalau mihrab maka si imam tadi tidak boleh memerintahkan orang tersebut untuk memutus sholatnya, karena tidak ada ingkar mungkar dalam masail istihadiyah. La ingkar fil masail istihadiyah. Dia melakukan ingkar mungkar di sini. Putuskan sholatmu, gitu kan? Padahal dia memilih pendapat seperti pendapat yang diambil oleh Syaikhul Fauzan. Ya, ya. Meskipun baru takbiratul ihram, saya selesaikan cepat saja. Imamnya memilih pendapat iqamah putus. Nah, ini masail istihadiyah. Tidak boleh dipaksakan. Hormati saja beliau yang mau mengamalkan pendapat, satu pendapat yang memang pendapat yang muktabar di kalangan para ulama. Tentang penjelasan sholat qiyamul lail dan tahajud, apa beda keduanya? Apakah keduanya termasuk sholat sunnah mutlak? Qiyamul lail dan tahajud ya tergolong sholat sunnah mutlak. Tidak ada batasan maksimal rakaatnya. Dan ada pun hubungan di antaranya, kemarin kita baca qiyamul lail kata Imam Ahmad sejak badal maghrib. Itu sudah qiyamul lail. Namun tidaklah disebut tahajud kecuali qiyamul lail setelah bangun tidur. Nanti kalau itu qiyamul lailnya setelah bangun tidur, maka disebut dia qiyamul lail dan tahajud. Namun jika sebelum bangun tidur, maka disebut witir, atau jika itu ba'dal isya, bisa disebut witir. Karena waktu witir sejak ba'dal isya. Waktu witir sejak ba'dal isya. Dan waktu qiyamul lail kata Imam Ahmad sejak ba'dal maghrib. Maka jika itu ba'dal isya, maka qiyam, namun sebelum tidur qiyamul lail dan atau witir. Kalau sebelum kalau ba'dal maghrib, maka qiyamul lail saja. Apakah ada qadha untuk semua sholat rawatib? Iya. Untuk semua sholat rawatib ada qadha-nya. Yang berdalil, ya kemarin telah kita telah bahas, yang berdalil secara khusus dua. Yang lain, qiyas. Mendengar ayat dari MP3, sajadah dari MP3 Murattal, apakah juga perlu sujud tilawah? Kemarin telah kita bahas, tidak perlu sujud. Ya demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.